Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan sebelumnya hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Sering kita sebutkan berulang-ulang, dan hadis ini menyebutkan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi di samping mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah dia mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu baru akan terjaga darah dan hartanya. Adapun sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka belum sempurna terjaga darah dan hartanya. Kita lanjutkan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya, lama su'ila an qitali at-tatar, ketika beliau ditanya tentang memerangi pasukan Tatar. Faqala kullu ta'ifatin mumtani'atin anil tizami sarail islam al-zahirah min ha'ula'il qawmi au ghairihim fa'innahu yajibu kitaluhum. Sahabat Islam mengatakan setiap kelompok yang menolak dari berpegang teguh terhadap syariat-syariat Islam yang zahir, dari kaum mereka atau selain mereka, maka wajib untuk memeranginya. Setiap kelompok yang menolak berpegang teguh terhadap syariat-syariat Islam yang zahir, yang nampak, baik itu Tartar ataupun yang lainnya, maka wajib untuk diperangi. Hatta yaltazimu syara'i'ahu, sehingga mereka berpegang teguh kepada syariat-syariat Islam. Wa in kanu ma'a dhalika nautikina bishahadataini wa multazimina ba'da syara'ihi. Walaupun mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka berpegang teguh kepada sebagian syariat-syariatnya. Nah, Walaupun kaum tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun kaum tersebut berpegang teguh kepada sebagian syariat-syariatnya, tapi kalau mereka menolak untuk berpegang teguh kepada syariat-syariat Islam yang zahir, maka wajib untuk diperangi. Nah, kama qatala Abu Bakar wa sahabatu radhiyallahu anhum mani'iz zakah. Sebagaimana Abu Bakar dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal mereka melaksanakan sebagian syariat-syariat Islam yang lainnya. Tapi ketika mereka menolak untuk membayar zakat, Abu Bakar memeranginya. Nah, maka dengan hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang memerangi pasukan Tartar, beliau mengatakan, yang jelas setiap kelompok yang menolak berpegang teguh terhadap syariat-syariat Islam yang zahir, baik pasukan Tartar ataupun yang lainnya, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun mereka berpegang kepada sebagian syariat-syariat Islam, tapi kalau menolak berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, maka wajib diperangi. Berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya ketika memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi ketika tidak mau mengeluarkan zakat, Abu Bakar memerangi mereka. Nah, wa ala hada ittafaqal fuqaha ba'dahu. Oleh karena itu, para ulama ahli fiqih setelah mereka bersepakat, qala, mengatakan, fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di salawatil mafruḍat aw as-siyami aw al-hajj aw an iltizami tahrimid dima' aw al-amwal aw al-khamr aw al-maisir wa nikahi dawatil maharim aw an iltizami jihadil kuffar أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرمات التي لا عذر لأحد في جهودها أو تركها التي يكفر الواحد بجهودها فإن طائفة الممتنئة تقاتل عليها. نعم. Kelompok mana saja yang menolak sebagian sholat-sholat yang diwajibkan, atau menolak berpuasa, atau menolak haji, atau menolak berpegang teguh kepada diharamkannya darah atau harta. Di antara aqidah ahlu sunnati wal jamaah, haram menumpahkan darah seorang muslim, dan juga haram mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Ketika ada orang yang tidak mau berpegang teguh kepada prinsip ini, bermudah-mudah dalam menumpahkan darah seorang muslim, atau mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil, maka diperangi orang tersebut. Awil khamar, atau menolak diharamkannya khamar. Awil maisir, atau menolak diharamkannya judi. Atau menikahi mahram, Menolak diharamkannya pernikahan sesama mahram. Atau dia menolak dari berpegang teguh terhadap syariat jihad melawan orang-orang kafir. Atau yang lainnya. Dari penolakan untuk berpegang teguh kepada kewajiban-kewajiban agama dan perkara-perkara yang diharamkan yang tidak ada udur bagi seorang pun untuk menolaknya atau meninggalkannya, maka seseorang dinyatakan kafir dengan menolaknya. Ya. Orang yang menolak kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi, yang tidak ada udur bagi seorang pun untuk menolaknya, maka dengan mengkufuri, menolak salah satu di antara kewajiban-kewajiban tersebut, ini bisa menyebabkan dia kafir. Tentang puasa, misalkan dia menolak kewajiban puasa, kafir. Menolak kewajiban haji, bisa kafir. Kenapa? Dikarenakan menolak ayat-ayat Al-Quran yang jelas memerintahkan untuk melaksanakan syariat tersebut. Nah, tentu berbeda hukum orang yang tidak melaksanakan syariat-syariat tersebut, tapi tidak menolak kewajibannya, dengan orang yang tidak melaksanakan dikarenakan menolak kewajibannya. Hukumnya berbeda. Nah, seperti dalam hal puasa. Orang yang tidak berpuasa dikarenakan menolak kewajiban puasa, dihukumi kafir. Tapi ketika seorang dia tidak berpuasa, tapi tidak menolak kewajibannya, tidak berpuasa dalam keadaan dia tahu puasa itu wajib, dan dia yakin puasa itu wajib, tapi dikarenakan dia bermalas-malasan, maka dia tidak kafir, tapi pelaku dosa besar. Begitupun syariat-syariat yang lainnya. Ketika dia tidak melaksanakannya, dikarenakan menolak kewajibannya, maka dihukumi kafir. Tapi kalau tidak melakukannya dikarenakan bermalas-malasan tanpa menolak kewajibannya, tidak dihukumi kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Yang jadi khilaf di antara para ulama tentang sholat. Seseorang meninggalkan sholat dikarenakan dia bermalas-malasan. Kalau dikarenakan menolak kewajibannya, jelas hukumnya kafir. Tapi ketika tidak melaksanakan sholat, dikarenakan bermalas-malasan. Ini jadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan dihukumi kafir. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan tidak dihukumi kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, masalah sholat ini. Ketika seorang meninggalkannya dalam keadaan bermalas-malasan, kalau bilkulliyah semua sholat dia tinggalkan karena bermalas-malasan, dihukumi kafir. Tapi kalau sebagian dia sholat, sebagian tidak, nah, maka tidak dihukumi kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Tapi kalau yang dia tinggalkan semuanya, walaupun dikarenakan bermalas-malasan, bukan menolak kewajibannya, maka dihukumi kafir. Karena sholat ini pembeda antara orang kafir, musyrik, dengan orang muslim. Dan juga Nabi dengan tegas mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Apakah meninggalkannya dikarenakan menolak kewajibannya, atau meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan. Nah, فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِئَةَ تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً بِهَا. Sesungguhnya, الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِئَةَ, kelompok yang menolak kewajiban-kewajiban tersebut, diperangi walaupun kelompok tersebut menetapkannya. Nah, tapi ketika menolak kewajibannya, maka diperangi. وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِي خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَةِ, kata Syaikhul Islam, dan perkara ini di antara perkara yang aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Qala ha'ulai indal muhaqqiqin laysu bughat bal hum kharijuna an al-Islam. Kata Syaikhul Islam, mereka menurut para peneliti terhadap hukum-hukum syariat ini bukanlah bughat, bukanlah pemberontak. Balhum kharijuna al-Islam, akan tapi mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam dikarenakan menolak kewajiban-kewajiban syariat. Jadi memerangi mereka itu bukan dikarenakan memberontak, akan tapi memerangi mereka dikarenakan keluar dari Islam. Ini yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa dinyatakan demikian? Dikarenakan tadi mereka menolak kewajiban. Dan orang yang menolak kewajiban ini bisa dihukumi kafir. Sekali lagi, beda hukum orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikarenakan bermalas-malasan dengan orang yang tidak melaksanakan kewajiban dikarenakan menolak kewajiban tersebut. Nah, bagi yang menolak kewajiban tersebut bisa dihukumi kafir. Tapi ketika seorang meninggalkan kewajiban dikarenakan bermalas-malasan melaksanakannya, tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi pelaku dosa besar, kecuali sholat tadi. Dikatakan ada hadis yang khusus berkaitan dengan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Qauluhu, adapun ucapan Nabi SAW, wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya, perhitungan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabahu. Maksudnya Allah tabaraka wa ta'ala lah yang mengurus perhitungannya. Perhitungan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ketika mengucapkannya dia ikhlas ataukah tidak ikhlas, Allah yang mengurusinya. Adapun kita menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Ketika zahirnya menampakkan kebaikan, maka hukumi baik. Bagaimana hatinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa hisabuhum ala Allah. Dan hisab mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibebani untuk mengetahui isi hati seseorang. Karena ini perkara yang sulit, perkara yang tidak bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini pun berlaku dalam hukum bermuamalah dengan yang lainnya. Ketika seorang menampakkan kebaikan, maka kita hukumi baik. Seorang yang nampaknya baik dari sisi adab, akhlak, etika, dan lain sebagainya, tidak menampakkan kejelekan, maka hukumi baik. Dan tidak boleh kita seolah berburuk sangka kepada orang yang zahirnya nampaknya baik. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang zahirnya jelek menampakkan kejelekan, maka kita hukumi jelek. Walaupun mungkin hatinya berniat baik, tapi zahirnya jelek, kita hukum jelek. Misalkan seorang yang mencuri. Nah, walaupun dalam niatannya, hasil curiannya ingin dibagikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya, tapi zahirnya orang ini mencuri, maka dihukumi baik, dihukumi jelek. Nah, ini dalam bermuamalah terhadap yang lainnya. Ya. Menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nah, adapun masalah batin, masalah hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian dia pun melakukan konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Kalau dia jujur dalam hatinya dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut, Allah akan membalas dia dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan adabahu al-adab al-alim. Dan apabila dia munafik, ya, menampakkan zahirnya itu baik, menampakkan zahirnya keimanan, keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Ya. Kenapa? Dikarenakan banyak juga orang yang secara zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya mengkufurinya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin. Yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nah, ini keadaan orang-orang munafiqin. Tidak ikhlas, tidak jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun di dunia, ya, dikarenakan menampakkan keislaman, dihukumi sebagai muslim. Ya. Nabi SAW, ketika itu tidak memerangi orang-orang munafiqin. Kenapa? Dikarenakan tadi secara zahir menampakkan keislaman. Nabi khawatir orang-orang akan berprasangka Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ya. Kenapa zahirnya mereka menampakkan keislaman? Nah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Sehingga adapun di dunia, nah, menghukumi seorang itu sesuai dengan zahirnya. Ya. Masalah hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar apa yang ada dalam hatinya. Ya. Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya'lamu ma fis sudur. Nah, kalau dia munafik, Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Orang-orang munafik itu adabnya lebih keras, lebih pedih dibandingkan dengan orang-orang kafir yang jelas kekafirannya. Ya. Yeah. Maksudnya orang-orang munafik i'tiqadi. Ya, orang-orang munafik yang berkaitan dengan keyakinan. Yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ya, nifakun akbar. Kemunafikan yang besar. Yang ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, orang yang munafik dengan nifak yang besar dinyatakan kafir. Tapi adab yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang munafik yang modelnya seperti ini, lebih dahsyat dibandingkan orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya. Yeah. Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di keraknya neraka. Lihat, neraka paling bawah, paling dasar. Dengan adab yang sangat pedih. Yeah. Ini orang-orang munafik. Nah, kemudian setelah itu, urutannya di antara adab, yaitu orang-orang kafir. Nah, orang-orang munafik paling dahsyat adabnya. Ya. Ini makna wa hisabuhu ala Allah. Ya. Hisabnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fid dunya fal hukmu ala zahir. Adapun di dunia, maka hukum sesuai dengan zahirnya. Nah, sesuai dengan zahirnya. Ya, ketika menampakkan kebaikan, hukumi, dia itu baik. Menampakkan kejelekan, ya hukumi juga, dia itu jelek. Nah, Rasulullah SAW pun mengatakan, nah, kafa bil mar'i syar ayyuhkira akhahul muslim. Obi adal makna. Cukuplah seseorang itu nyatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Zahirnya orang ini jelek, suka merendahkan, suka menghina saudaranya semuslim, maka dihukumi jelek. Nah, sehingga hukum sesuai dengan zahirnya. Nah, faman ata bi tauhid wa lam yati bima yunafihi zahiran wal tazama sarai al islam wajib al qaf anhu. Maka barang siapa yang datang membawa tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan tidak melakukan perkara yang bisa menafikan tauhid tersebut secara zahir. Secara zahir dia melakukan perkara-perkara yang menafikan ketauhidannya. Dan secara zahir dia berpegang teguh kepada syariat-syariat Islam, maka wajib menahan diri darinya untuk memeranginya. Menahan diri dari memeranginya. Menahan diri dari mengambil hartanya dengan cara yang batil. Ya. Ini ketika zahir seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga tidak melakukan perkara yang menafikan syahadat la ilaha illallah zahir. Nah, salah zahirnya pun dia melakukan syariat-syariat Islam, tidak boleh diperangi. Yeah. Urusan hatinya mungkin saja dia mengucapkannya dalam keadaan tidak jujur, tidak ikhlas. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui isi hati seorang. Ya. Saya telah kita jelaskan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid yang dalam keadaan perang, beliau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika perang, nah, Usamah bin Zaid hendak membunuh orang kafir. Yeah. Tiba-tiba orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi Usamah bin Zaid tetap membunuh orang ini. Sampai berita kepada Nabi SAW tentang perkara ini, dipanggil Usamah bin Zaid. Nah, Rasulullah SAW sampai mengatakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana yang akan kau lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Usamah bin Zaid beralasan, muta'awidan, dia itu hanya berlindung saja. tidak ikhlas dalam mengucapkannya, hanya berlindung saja supaya aku tidak membunuhnya. Yeah. Sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah, hanya berlindung saja, tidak ikhlas. Rasulullah SAW balik bertanya kepada Usamah bin Zaid, afala saqaqta an qalbih? Apakah engkau membelah hatinya sehingga engkau mengetahui bagaimana niatannya? Nah, Usamah bin Zaid tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasannya menghukumi seseorang di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Yeah. Zahirnya baik, hukumi baik. Nah, dan orang yang nampaknya baik, ya, tidak boleh kita berburuk sangka kepadanya. Ya. Dan orang yang zahirnya jelek, hukumi jelek. Dan tidak mengapa kita berwaspada darinya. Kenapa? Dikarenakan orang ini zahirnya jelek. Ya. Zahirnya suka mencuri, zahirnya suka menghina, mencaci maki. Ya, maka kita pun menghukumi orang ini jelek dan kita berwaspada darinya. Nah, di dalam menghukumi seseorang di dunia sesuai dengan zahirnya. Bagaimana hatinya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qultu, aku katakan, kata penyarah kitab, wa afada al-hadis anna al-insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yaghfur bima yu'badu min dunillah. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya seseorang kadang-kadang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang demikian. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Tidak mengkufuri berhala-berhala. Atau bahkan sebaliknya, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi senang melihat peribadahan orang-orang kafir. Yeah. Orang kafir beribadah kepada berhala-berhala senang. Nah, mengadakan sesajen-sesajen senang melihatnya. Yeah. Banyak yang demikian. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak mengkufuri terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Falam ya'ti bima ya'simu damuhu wa maluhu. Dia tidak melakukan perkara yang bisa menjaga darah dan hartanya. Padahal di antara syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu terjaga darah dan hartanya kalau dibarengi dengan mengkufuri terhadap apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri apa-apa yang diibadahi selain Allah, belum terjaga darah dan hartanya. Dalam artian penguasa kaum muslimin boleh memerangi orang atau kelompok yang keadaan seperti itu. Ya. Yeah. Suatu kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika tidak mengkufuri apa saja yang diibadah selain Allah, maka penguasa muslimin boleh memerangi kelompok tersebut. Nah, kama dalla ala dzalikal ayatul muhkamatu wal ahadits, sebagaimana ayat-ayat yang jelas dan juga hadis-hadis menunjukkan terhadap perkara tersebut. Ya. Allahu a'lam bisawab. نكتفي إلى هنا إن شاء الله كتلا يذكر بعد بتمني عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.